Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Qala syarih hafizahullahu taala wa tsalitsu minal istilahati fil ladzil makruh tarkul aula. Wa hadza ahmalahu aktsarul usuliyyin wa dzakarahul fuqaha'u wa huwa wasitatun bainal karahati wal ibahah. Wal farqu bainal makruh wa khilaful aula annama warada fihi nahyun maqsudun yuqalu fihi makruhun kama taqaddam wa ma laysa fihi nahyun maqsudun yuqalu fihi khilaful aula wala yuqalu makruhun katarki sunnati dhuhri masalan qala az-zarkashi ba'da an arada aqwalal ulama'i fi hadhil mas'alah wa tahqiqu anna khilafal aula qismun minal makruh wa darajatul makruhi tatafawats kama fi sunnah wala yambagi ayu adda qisman akhara wa illa lakanatil ahkamu sittatun wa huwa khilaful ma'ruf au kana khilaful aula kharijan min anis syariah wa laysa kadzalik. Baik, ahsant. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif wa syarih al-warqat hafizahullah wa tsalitsu min al-istilahati fi lafdh al-makruh tarkul aula, dan hal yang ketiga dari istilah-istilah dalam pelafalan makruh itu ada istilah namanya tarkul aula, meninggalkan perkara yang lebih layak untuk dilakukan, ya, atau meninggalkan sesuatu yang lebih layak, ya. Tarkul aula, ya, itu maknanya meninggalkan sesuatu yang lebih aula, lebih layak, ya, itu maknanya. Ini suatu istilah yang bertebaran di kitab-kitab ahli fikih. Dan dari pembahasan istilah seperti ini, kita akan mengetahui sedikit, ya, tentang kesalahpahaman sebagian dari orang akan pemutlakan khilaful aula atau khilafus sunnah dengan bid'ah. Khilaful aula itu tidak mesti jadi haram. Bahkan pada asalnya istilah khilaful aula ini itu adalah salah satu bagian dari kemakruhan terhadap suatu hal, bukan pengharaman akannya. Ya. Khilaful aula. Begitu juga dengan khilafus sunnah tidak mesti dimaknai bid'ah. Ini pembahasan penting ini yang sebenarnya sebenarnya Anda pengen jemaah Thoriq, ya, atau siapapun dari kalangan salafiyin itu memahami ini, gitu loh. Ya, khilaful aula ini istilah yang mungkin asing bagi banyak dari kita nih, ya, terutama yang tidak ngaji kitab atau tidak ngaji kitab fikih. Khilaful aula itu bukan berarti haram, ya, kecuali bagi orang-orang mutasyaddid. Ya. Khilaful aula itu salah satu ibarah ta'bir atau pengistilahan tentang masalah makruh. Begitu juga dengan khilafus sunnah. Beda dengan khilafus sunnah tidak mesti, saya bilang tidak mesti bid'ah. Khilafus sunnah tidak mesti ibarah, khilafus sunnah tidak mesti bid'ah. Tidak mesti bid'ah. Ya. Seseorang tidur malam sampai subuh enggak sholat malam, itu khilafus sunnah tidak? Khilafus sunnah itu orang tidur malam sampai subuh enggak sholat tahajud, enggak sholat witir. Khilafus sunnah bukan? Apakah bid'ah? Enggak. Ya. Enggak bid'ah. Jadi tidak semua dibilang menyelisihi sunnah, tidak semuanya bid'ah. Bahkan tidak semuanya haram, tergantung bagaimana makna sunnah ini. Tergantung apa perbuatan yang dimaksud. Ya. Begitu. Dan sesuai sunnah itu tidak mesti maknanya wajib. Ya enggak? Sesuai sunnah tidak mesti maknanya wajib. Dan yang tidak sesuai dengan komplit sunnah tidak mesti disebut bid'ah. Betul, sunnah lawannya bid'ah. Tapi tidak semua yang tidak sesuai dengan sunnah sama dengan lawannya. Enggak mesti, enggak mesti. Ini pemahaman yang harus betul-betul teman-teman kita ini, saudara-saudara kita memahaminya. Supaya tidak menggeneralisir sehingga terjadi penghukuman yang terlalu berlebihan atau kurang dipikirkan lebih jernih lagi, ya. Wa hadza ahmalahu aktsarul usuliyyin. Dan hal seperti ini dilalaikan oleh banyak dari atau mayoritas para ahli usul. Wa dzakarahu al-fuqaha, dan disebutkan oleh fuqaha. Para ahli fiqih mereka banyak menyebutkan di kitab-kitab fiqih mereka dengan istilah-istilah seperti ini. Wa huwa wasithatun bainal karahati wal ibahah. Dan dia adalah wasithah, penengah antara makruh dan mubah. Ini bahkan tarkul aula ini tidak serendah makruh. Tarkul aula tidak serendah makruh. Dia tidak sampai kepada level makruh. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya, ya, jika sudah ada sunnahnya maka ketika sunnah itu tidak dilakukan maka sama dengan makruh. Perbuatan itu makruh. Meninggalkan sunnah mustahabbah itu makruh. Faham enggak? Maka tidur sampai subuh enggak sholat tahajud itu perbuatan makruh. Dimutlakan begitu sebagian ulama. Ya. Kemudian tidak membaca surat setelah surat Al-Fatihah di surat biasa itu apa tuh? Makruh atau khilaful aula? Nah ini beda istilah. Beda istilah. Ini semua istilah-istilah ini sudah langsung beda ke masalah hukum juga. Khilaful aula dengan makruh ini beda. Tapi dekat dengan makruh. Dia wasithah antara makruh dengan mubah. Makruh dengan mubah di atasnya. Makruh. Nah, di sini ada khilaful aula. Ya. Dia tidak sampai makruh. Tapi dia juga tidak bisa disebut mubah begitu saja. Ya. Begitu. Wal farqu bainal makruhi wa khilaful aula wa khilafil aula. Perbedaan antara makruh dengan khilaful aula adalah anna ma warada fihi nahyun maqsudun yuqalu fihi makruh kama taqaddam. Apa yang tersebutkan padanya nahyun maqsud, pelarangan yang ditujukan langsung, maka dikatakan itu makruh sebagaimana yang telah berlalu. وَمَا لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ يُقَالُ فِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى. Dan apa yang tidak terdapat padanya larangan yang muwajjah lahu, yaitu yang betul-betul langsung strike, bukan larangan langsung, maka dia disebut خِلَافُ الْأَوْلَى. وَلَا يُقَالُ مَكْرُهُ, tidak disebut makruh. Nah, begitu. Jadi bedanya makruh dengan khilaful aula pada asalnya itu dari dilihat perbedaannya dari urusan pelarangannya itu apakah langsung atau tidak langsung. Nanti akan kita pahami insyaallah. Katarki sunnati dzuhri misalan, seperti meninggalkan sunnah qabliyah atau ba'diyah dzuhur. Contohnya qala az-Zarkashi, berkata Imam az-Zarkashi, ba'da an 'arada aqwal al-ulama fi hadhihi al-mas'alah, setelah menampilkan, menghamparkan pembahasan-pembahasan ulama, perkataan-perkataan ulama terhadap ini, wa tahqiq, dan tahqiq, kata Imam Zarkasyi, tahqiq di sini yaitu apa tahqiq? Setelah diriset, diteliti, anna khilaf al-aula qismun minal makruh, bahwasanya khilaf al-aula itu qismun minal makruh, suatu cabang dari hal yang dimakruhkan. Wa darajatul makruhi tatafawatu kama fis sunnah, dan derajat makruh itu berbeda-beda sebagaimana di sunnah Nabi SAW. Afwan, salah. Sebagaimana dalam hukum sunnah, bukan sunnah Nabi. Sebagaimana dalam hukum sunnah. Baik, Syekh. Syekh, tata, ini hari ini sama ini mana? Ikin. Hah? Sakit. Ya, hari ini mana? Baik. Tatafawatu kama fi sunnah. Sebagaimana dalam sunnah Nabi. Dalam sunnah, mustahab. Karena ada sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghair mu'akkad, gitu kan? Itu masih dalam satu koridor hal dianjurkan. Ya, begitu. Wala yanbaghi an yu'adda qisman akhara, dan tidak layak untuk dihitung sebagai bagian lain yang baru, independen. Ya, sehingga hukum nanti menjadi 6. Mubah, khilaful aula, makruh, gitu kan? Wa illa lakanatil ahkamu sittatan. Kalau misalnya enggak gitu, maka menjadi 6 hukum, hukum taklifi menjadi 6 jumlahnya. Setelah mubah ada khilaful aula, kemudian makruh. Wa huwa khilaful ma'ruf, dan hal tersebut tidak sesuai dengan yang sudah ditradisikan. Aw kana khilaful aula kharijan 'anil syari'ah, atau bisa difahami khilaful aula ini keluar dari hukum syar'i. Walaysa dzalik, walaysa kadzalik, tapi enggak seperti itu. Ya. Nah, sekarang khilaful aula kembali. Kasus dalam meninggalkan salat sunnah zuhur. Itu sunnah muakkadah, muakkadah. Sebegitu juga dengan salat qabliyah subuh. Muakkadah, muakkadah. Meninggalkannya haram tidak? Tidak. Nah, kemudian apa? Meninggalkannya ini masuknya ke khilaful aula atau makruh? Nah, itu para ulama berbeda pendapat. Khilaful aula memang bagian dari makruh, tetapi pemutlakannya beda. Kalau dimutlakkan khilaful aula, maka ia lebih ringan dibandingkan dimutlakkan makruhnya. Lah, perbedaannya apa? Perbedaannya pemutlakkan khilaful aula itu yaitu pelarangan atau pemakruhan yang memang tidak ada dalam nas yang mengindikasikan kebencian atau pelarangan yang langsung. Adapun kalau misalnya makruh, maka ini biasanya itu langsung pelarangannya. Ya. Kita dilarang makan dengan tangan kiri. Ya kan ya? Dan anda sudah pernah membahas tentang bagaimana pendapat jumhur akan hal itu. Apa kata jumhur? Makruh bukan khilaful aula. Ya enggak? Makruh bukan khilaful aula. Yang disunahkan apa? Dengan tangan kanan. Maka makan dengan tangan kiri makruh, bukan khilaful aula. Kenapa? Karena Rasulullah mencela hal tersebut. Nah, pencelaan ini dipahami oleh jumhur ulama sebagai hal yang makruh, tidak sampai ke haram. Dan ulama tidak bilang khilaful aula. Kenapa? Karena ada pencelaan langsung, gitu. Ya. Taib. Kemudian dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dalam madhab Syafi'i, imma dia fardu kifayah, imma dia sunnah muakkadah. Atau kita gabungkan fardu kifayah untuk mujtama, society, kaum masyarakat, dan sunnah muakkadah untuk individu masing-masing. Ya, sunnah muakkadah sampai ya Rasulullah memerintahkan itu. Tapi sekarang apa hukumnya pria tidak salat berjamaah, sengaja tidak salat berjamaah, maksudnya apakah makruh atau khilaful aula? Dilihat dari nas, apakah ada pelarangan atau pencercaan langsung dari Rasulullah. Kira-kira makruh atau khilaful aula. Ini bagi yang ini, bagi yang mengatakan sholat berjamaah sunnah muakkadah. Adapun yang mengatakan sholat berjamaah wajib, maka jelas yang tidak sholat berjamaah haram ya, dosa gitu kan. Tapi ini kita pakai misalnya pemahaman mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Yang mana dalam mazhab Syafi'i sholat berjamaah tidak diwajibkan. Kalaupun diwajibkan, itu diwajibkan fardu kifayah untuk sosial, maksudnya satu masyarakat. Gimana? Tidak sholat berjamaah dengan sengaja masuk makruh atau khilaful aula? Makruh, karena apa? Dalam teks, dalam nas disebutkan juga Nabi SAW berangan-angan ingin membakar rumah orang ini dan seterusnya. Ya, belum lagi dari kalimat Ibnu Abbas, tidaklah aku melihat, ya, atau tidak melihat yang absen dari kami melainkan dia munafik, nifaqun khalisah, ya, munafik. Ya, itu pencelaan, makruh, bukan khilaful aula. Jadi khilaful aula itu lebih ringan dibandingkan makruh. Bisa dipahami insyaallah ya. Taib. Kita lanjut insyaallah ke ba'dul ahkam al-wad'iyyah. Fadhol. Ba'dul ahkamil wad'iyyah wa sahihu ma yata'allaku bihi nufud wa yu'taddu bihi wal batilu ma la yata'allaku bihi nufud wa la yu'taddu bihi. As-sahih wal batilu min aqsamil hukmil wad'iyyi. Lianna kullan minhuma hukmun minasyari'i ala al-ibadati wal-uqudi wa tubna alaihimal ahkamu syar'iyyah. Wassahihu lugatan as-salimu minal maradi qala syair wa laylin yakulul mar'u min zulumatihi sawa'un sahihatul uyuni wa uruha. Wastilahan ma yata'allaku bihi nufud wa yu'taddu bihi ibadatan kana am aqdan. Baik, saya sini dulu. Ini Anda sejujurnya belum baca, tapi memang harus ada penjelasan lebih antara nufuz dengan i'tidad. Sebelumnya, sebelum kita masuk, ikhwan sekalian, atau kita masuk dulu ke ini, ke matan al-waraqat ya. Sahih dengan batil. Kata al-Juwayni rahimahullah, as-sahih ma yata'allaku bihi an-nufuz wa yu'taddu bih. Ya, sahih itu apa yang berkaitan dengan nufuz. Ya, dan di sini nufuz ada kemudian penjelasan. Ya. Nufuz itu maksudnya keberlangsungan. Apa ya? Keberlangsungan. Keberlangsungan yang menghasilkan konsekuensi. Ya. Keberlangsungan yang menghasilkan konsekuensi. Ya, jadi nafidh, sesuatu yang nafidh itu sesuatu yang beroperasi, ya. Adapun i'tidad wa yu'taddu bih. I'tidad itu keteranggapan. I'tidad itu keteranggapan, dianggap, ya. Dihitung sebagai suatu hal yang sah. Nah, kalau misalnya kita bilang nufuz itu sesuatu yang beroperasi, yang sifatnya operasional, dan dengan beroperasinya dia menghasilkan konsekuensi. Ya. Misalnya akad yang sah, akad jual beli ini sah, maka ada dua hal. Ada sisi nufuz, ada sisi i'tidad. Sisi nufuz itu berarti dia memiliki konsekuensi bahwasanya akad jual beli ini, antum memiliki barang itu yang antum beli dan anda memiliki barang yang antum tukar ke anda. Ya. Dan i'tidad itu perhitungan, yaitu perhitungan di sini dianggap ini sebagai akad yang sah. Paham enggak di sini, Pak? Kalau misalnya anda beli beras sama antum, anda beli beras, berapa? Anda beli beras 50.000. Antum kemudian ngasih anda beras sekian liter. Ini akad bukan? Ini akad. Ya. Maka karena ini akad, ada dua hal, ada dua sisi yang terkandung di sini. Sisi nufuz dan sisi i'tidad. Sisi nufuz itu operasional akad ini yang menghasilkan konsekuensi. Terjadi konsekuensinya apa? Apa konsekuensi jual beli? Konsekuensi jual beli saling memiliki barang yang diinginkan. Anda memiliki beras, antum memiliki uang anak yang tadi punya anak. Ya, jadi nufuz itu ya keterjadiannya ini. Adapun i'tidad dari kata uddah, adda, penghitungan. Ya, itu penghitungan di sini apa? Hal ini tergolong terhitung sebagai sesuatu yang sah secara syar'i. Dianggap penganggapan, keteranggapan. Ya, itu untuk masalah-masalah akad, ya. Dan nanti akan ada ibadah. Adapun ibadah maka hanya disifati dengan i'tidad saja. Yaitu apa disifati i'tidad? Yaitu disifati dengan i'tidad. Dianggapnya sah ibadah tersebut. Namun tidak ada operasional yang berkonsekuensi ke depannya. Faham enggak? Kalau antum sholat, selesai sholat, ya udah sah sholatnya. Udah. Apa konsekuensinya? Ketenangan hati itu enggak dibahas dalam fikih. Ya enggak? Fikih enggak bahas itu enggak. Ketenangan hati, ketenangan jiwa, masalah selesai, dapat inspirasi, dapat ilham. Itu enggak ada pembahasan dalam usul fikih itu. Pembahasan dalam usul fikih atau fikih, ibadah itu sah atau tidak. Kalau sah, maka sudah selesai. Kalau tidak sah berarti belum, ya belum sah berarti harus melakukan lagi. Berarti belum mu'tad, belum teranggap ada dalam syariat Islam, belum dalam Islam ibadah tersebut, belum dilakukan. Ya. Adapun dalam 'uqud, akad-akad, ya. Itu ada nufuznya, ada sisi nufuznya dan ada sisi i'tidad. Akad nikah misalnya, sisi i'tidad, sah nikahnya. Taib, karena ini ada sisi nufuznya, yaitu setelah dianggap sah, ada sisi nufuz teroperasikan perbuatan nikah, akad nikah ini yang operasinya tersebut berkonsekuensi suatu hal. Karena segala akad itu ada konsekuensi. Akad nikah konsekuensinya ya udah kalau sekarang istri perempuan tersebut ya dimiliki oleh pria itu. Dan segala konsekuensinya. Makanya pernikahan yang membatalkan atau mensyaratkan peniadaan konsekuensi asasi pernikahan itu batil. Syarat yang batil. Pensyaratan yang membatalkan konsekuensi asasi pernikahan atau konsekuensi akad itu batil. Faham enggak di sini? Pensyaratan terhadap suatu akad yang membatalkan konsekuensi asasi akad tersebut, maka persyaratan itu batil. Contoh, Anda menjual handphone ke antum tapi dengan syarat antum tidak boleh memiliki handphone ini. Anda menjual antum handphone nih, faddal. Antum beli 2 juta ya. Tapi ada syaratnya, Bro. Apa syaratnya? Antum enggak boleh punya handphone ini. Pensyaratan enggak boleh punya handphone ini setelah dijual, dibeli, ini pensyaratan terhadap suatu akad yang membatalkan konsekuensi utama akad tersebut. Konsekuensi utama akad jual beli adalah saling memiliki barang ini tukar ya. Maka kalau Anda syaratkan enggak boleh antum miliki, ini berarti membatalkan konsekuensi utama atau asasi dalam akad. Faham di sini insyaallah. Konsekuensi utama dalam akad nikah adalah perempuan ini telah dimiliki oleh suaminya. Kalau misalnya calon mertua wali perempuan ini bilang, nikah saya setujui dengan syarat perempuan ini tidak boleh tinggal bersamamu, sah atau tidak itu? Tidak sah. Pensyaratan yang tidak sah tidak boleh dan tidak boleh diamini, dan bisa jadi pensyaratan itu bisa dianggap ghair mu'tabar, tidak dianggap. Kalaupun kita bilang nikahnya sah, maka berarti persyaratan tersebut tidak mu'tabar, dianggap mulughat, dianggap hilang persyaratan itu. Jadi persyaratan dalam akad yang menghilangkan konsekuensi nufuz yang asasi, maka persyaratan tersebut batil. Gitu, paham? Anda jual kepada antum beras, fadol, jual beras, tapi enggak boleh beras ini antum masak. Lah ini kan lah, terus kok kayak gini gitu. Terus saya utamanya beras ini saya untuk dimasak. Ya. Atau Anda jual ke antum handphone tapi dengan syarat handphone ini enggak boleh di on, enggak boleh dimatiin terus selamanya. Berarti ini menafikan, menghilangkan konsekuensi dari nufuz tersebut. Oke, ya antum miliki silakan, tapi lalu apa manfaatnya dari kepemilikan? Enggak ada manfaatnya. Anda nikahkan antum dengan anak-anak, tapi asal jangan sentuh dia walaupun boleh serumah. Itu milik antum, tapi boleh serumah, tapi enggak boleh disentuh, jangan sampai hamil. Ya. Ngapain terus saya nikah terus, Pak? Gitu kan? Gitu. Jadi yang menafikan konsekuensi utama dari nufuz tersebut, nufuznya akad tersebut, itu persyaratan yang batil. Tapi itu di luar dari apa yang akan kita pelajari ini, dan Anda belum bisa menjelaskan untuk masalah ini, melainkan coba kita baca dulu as-sahih ma yata'allaqu bihi an-nufuz wa yu'taddu bih. Ya, yang berkaitan dengan nufuz dan i'tidadnya itu sahih. Adapun batil ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yu'taddu bih. Adapun batil apa yang tidak terikat dengan operasional dan konsekuensinya, dan belum dianggap. Sesuatu yang batil itu sesuatu yang tidak dianggap dalam syariat keberadaannya. Kalau sesuatu yang batil tersebut adalah kewajiban, maka dia harus dilakukan pengulangan. Ya. Kalau sesuatu yang batil tersebut adalah hal yang sunnah, maka dia tetap belum melakukan hal tersebut dan silakan dia untuk melakukannya lagi. Ya, begitu. Kalau sesuatu yang batil itu sesuatu yang mubah seperti akad-akad, ya, maka dia belum terlaksana, dianggap belum ada, ya, dan dia diperbolehkan untuk melakukannya lagi. Ya, jadi sesuai dengan hukum taklifinya gimana, dia harus lakukan lagi atau tidak. Ya. Tapi sahih dan batil ini masuk ke dalam hukum wad'i, bukan hukum taklifi. As-sahih wal batil min aqsamil hukmil wad'iyyah, masuk dalam bagian-bagian hukum wad'i. Karena kullan minhuma hukmun min asy-syari'i 'ala al-ibadati wal 'uqud. Karena setiap dari sahih maupun batil itu adalah hukum dari syari', dari Allah terhadap dua hal. Imma ibadat, imma 'uqud. Imma ibadat atau imma 'uqud. Ibadah atau akad-akad. Ya, imma ibadah atau muamalah, akad. Akad di sini taib. Akad ini enggak mesti muamalah. Akad ini bisa juga dia masuk ke dalam ranah ahwal syakhsiyah seperti nikah. Seperti talak. Talak memang seperti bukan akad, tapi dengan adanya talak itu ada kelaziman dan konsekuensi. Ya. Ya, talaknya itu sah atau batil. Nah, kalau ini kan talak ini kan seperti akad dia. Dia bukan ibadah. Talak ini dalam fikih bukan termasuk ranah ibadah. Dia masuk ke ranah seperti akad. Nah, atau memutuskan akad. Kalau talak ini sah, maka ada sisi nufuz dan ada sisi i'tidad. I'tidad teranggap atau tidak sah, talak ini? Taib, kalau sudah teranggap berarti ada konsekuensi nufuznya. Ada konsekuensi terlaksananya talak ini. Nah, sekarang ada hukum talak melalui SMS misalnya atau melalui WhatsApp. Talak melalui WhatsApp. Kamu kalau buka atau kamu kalau tulisan ini maka kamu saya talak. Ya, sadis banget itu. Mah, ternyata dia di-read. Sampai ada centangannya biru dua gitu. Nah. Ini apa hukum? Apakah kalimat ini nafizah? Ya, dan mu'taddah dalam Islam. Nah, itu dia. Itu dibahas oleh ulama. Pertama dibahas i'tidadnya dulu. Apakah teranggap ini sah? Teranggap ini benar apa enggak nih, kalimat teranggap sebagai bentuk talak? Kalimatnya iya, talak dengan ta'liq. Talak dengan ta'liq, yaitu ta'liqnya digantung dengan, kalau kamu baca WhatsApp tulisan ini maka kamu saya talak. Ta'liqnya apa? Kalau kamu baca, kalau enggak dibaca berarti enggak ditalak, ya kan? Maka ternyata talak dengan ta'liq ini terjadi, hal yang mu'alak ini terjadi. Terjadi. Nah, jadi kalimat ini talak dengan talik, oke. Nah, kemudian yang pembahasan kedua, apakah talak dengan WhatsApp itu juga sama? Iya, sama, karena dia sama dengan interaksi. Dengan adanya wasithah yaitu WhatsApp. Sama interaksi, sebagaimana nelpon dan seterusnya, Skype juga sama dan semua. Maka setelah ini dengan mu'tadnya ini sebagai talak, maka ada konsekuensi nufuz. Yaitu apa konsekuensi dari sahnya talak itu? Konsekuensinya dia cerai. Konsekuensinya dia cerai, ada masa iddah, dan kalau mau silakan rujuk di masa iddah dan seterusnya gitu dalam fikih. Ya, paham di sini insyaallah. Nah, kalau ternyata dia menulis itu karena typo, apa tulis, kalau kamu baca tulisan ini maka saya mau nulis saya tolong kamu, tapi ternyata karena dia pakai aplikasi font yang baru salah pencet dan terburu-buru pakainya talak. Kemudian afwan, istriku itu salah tadi, itu salah. Kalau memang betul itu alasannya, karena ini pakai aplikasi font yang baru, keyboard yang baru, keypad apa-apa namanya itu, maka di sini dia talaknya sah atau tidak? Talaknya batil, tidak sah. Ketika tidak sah, maka tidak dianggap dan tidak ada konsekuensi nufuz. Paham di sini insyaallah? Ya, itu dalam masalah. Permasalahan modern lainnya, nikah via Skype dengan adanya syarat-syarat sah nikahnya, yaitu kehadiran saksi, ada wali perempuan, ya kan? Itu wali perempuannya ngeliat Skype, ya dia ngeliat Skype, wali perempuannya, saksinya ada, oke. Apa hukumnya? Kata para ulama, hukumnya boleh sah, ya, selama syarat, karena tidak masalah nikah online ya, selama terjamin benar live streaming ya, bukan rekaman ya. Kalau wali perempuannya rekaman, terus perempuannya juga rekaman, tadi malam ngomongnya, sekarang baru saya ini, enggak on time ini ya. Maka kemudian terjadi pernikahan via Skype, oke. Nah, ini kan akad, sah atau batil? Sah. Maka sah ini berarti akad ini teranggap dalam syariat Islam. Ada dia, ada. Dan karena teranggap maka ada konsekuensi nufuznya akad itu. Konsekuensinya maka maka perempuan tersebut yang di layar Skype ini, dia telah sah menjadi istrinya resmi dan dia telah menjadi milik suaminya. Ya, dan kalau suaminya manggil sekarang ayo ke rumah saya, harus menurut dia. Begitu. Ya. Begitu ya. Tapi kita enggak lanjut dulu untuk masalah ini, kita tutup dulu sampai sekarang. Insyaallah ba'da Ramadan kita akan mulai hal seperti apa, mulai kaji usul fikih ini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.